Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Masalah yang keempat belum selesai, syurutul hajj, syarat-syarat haji. Ada yang merupakan syarat wajib, ada yang merupakan syarat sah. Kita sampai pada syarat yang keempat. Syarat yang pertama yaitu Islam. Beragama Islam itu syarat wajib dan syarat sah. Akal, berakal, ya, merupakan syarat wajib dan syarat sah. Usia balig merupakan syarat wajib, bukan syarat sah haji, tetapi syarat wajib. Nah, yang belum balig sah hajinya sebenarnya telah kita pelajari. Al-Rabi' syaratul Rabi' syarat yang keempat al-Hurriyat, status merdeka, status sebagai orang merdeka bukan budak. Fala yajibul hajju 'alal 'abdi, maka tidak wajib haji atas seorang yang berstatus budak. Kenapa tidak wajib berhaji? Li'annahu mamlukun, karena sesungguhnya budak itu mamluk, milik tuannya, ya, milik tuannya. Dia tidak memiliki dirinya sendiri, tidak merdeka, dia budak yang dimiliki. La yamliku syai'an, dia tidak memiliki sesuatu, dia tidak punya hak milik. Jangankan harta, dirinya sendiri dia tidak miliki. Dirinya sendiri milik orang. Bagaimana bisa diwajibkan berhaji? Lakin law hajja shahha hajjuhu, akan tetapi kalau dia berhaji, hajinya sah. Ya, karena dia Muslim, dia berakal, bukan orang gila. Ya, baik. Dengan syarat ingkana biidni sayyidihi, ingkana biidni sayyidihi, apabila dia berhaji dengan izin tuannya, dia berhaji seizin sayyidnya, tuannya. Seorang budak dia tidak boleh pergi begitu saja safar berhaji tanpa izin tuannya, tidak bisa, karena dia milik tuannya. Dia tidak memiliki dirinya, dia tidak bebas bertindak berbuat. Ya, itu aturan syariat. Jadi jika dia diizinkan oleh tuannya berhaji, hajinya sah. Wa qad ajma'a ahlul ilmi 'ala anna al-mamluka idza hajja fi hali rakkihi thumma 'utiqa fa 'alayhi hajjatul Islam. Waqad ajma' ahlul ilm, ahlul ilm ulama, alim ulama telah ijma' sepakat, ala annal mamluka, bahwasanya seorang budak yang berstatus budak, mamluk, abd, idza hajja, apabila dia berhaji fi hali riqqihi, dalam keadaan dia masih berstatus budak, belum merdeka, yakni berhaji dengan izin tuannya sehingga hajinya sah. Tsumma utiqa, kemudian setelah itu dia dimerdekakan sehingga berstatus hur, memiliki hurriyah, kebebasan, kemerdekaan diri, bukan lagi milik orang lain, dia memiliki dirinya sendiri, punya hak milik. Apakah hajinya yang dulu yang telah dia kerjakan yang dianggap sah, yang dia kerjakan dengan izin tuannya, bisa mewakili sehingga menggugurkan kewajiban dia berislam setelah berhaji setelah dia merdeka? Fa'alai hajjatul islam, tidak wajib atasnya hajjatul islam, berhaji. Ya, wajib. Ini ijma' ahlul ilm dinukil di sini. Jadi hajinya yang dulu semasa budaknya tidak menggugurkan kewajiban dia berhaji setelah dia berstatus merdeka. Fa'alaihi hajjatul islam. Idza wajada ila dhalika sabila, apabila dia mendapatkan jalan untuk berhaji, punya kemampuan. Wala yujzi'u anhu ma hajja fi hali riqqih, dan tidak menggugurkan kewajiban dia haji yang pernah dilaksanakannya ketika dia masih budak. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil madhi dzikruhu, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang telah lewat penyebutannya, hadis di atas pada pembahasan bulugh baligh, ya, bagian akhir hadis tersebut dikatakan Nabi bersabda, wa ayyuma 'abdin hajja thumma 'utiqa fa 'alaihi hajjatun ukhra. Siapa saja budak yang berhaji kemudian dia merdeka, berstatus merdeka, fa'alaihi hajjatun ukhra, maka wajib atasnya berhaji haji yang lain. Jadi haji yang dulu meskipun sah bernilai pahala, tetapi tidak mewakili dan tidak menggugurkan kewajiban berhaji setelah dia merdeka. Barakallahu fikum. Asyartul khamis yang kelima, al-istita'atu, kemampuan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ali Imran ayat 97. Wajib berhaji ke Baitullah, Ka'bah, karena Allah, bagi manusia yakni muslim, man istata'a ilaihi sabila, barang siapa mampu menempuh jalan ke Baitullah Ka'bah. Man istata'a ilaihi sabila berarti yang terkena kewajiban adalah man istata'a ilaihi sabila, di antara annas, manusia yang ada, yang terkena kewajiban adalah man istata'a ilaihi sabila. Berarti ini syarat wajibnya haji. Fa ghairul mustati'i maliyan, jadi orang yang tidak mampu dari segi harta untuk berhaji, biankana, bagaimana kriteria tidak mampu dari segi harta untuk berhaji? Kriterianya dijelaskan, biankana la yamliku zadan, dalam bentuk dia tidak memiliki zat bekal, ya, bekal harta yakfihi yang mencukupi dia, wa yakfi man ya'uduhu dan mencukupi orang yang ditanggung nafkahnya. Jika dia sebagai kepala rumah tangga. Aw kana la yamliku rahilatan tusiluhu ila Makkah wa tarudduhu, atau dia tidak memiliki rahilah, tidak memiliki kendaraan. Tusiluhu ila Makkah, yang bisa membawa dia sampai ke Makkah dan membawanya pulang dari Makkah kembali ke tempat asalnya. Ya. Ada harta, ada uang, tapi itu habis untuk kebutuhan nafkah. Ya. Kebutuhan pokok primer dan darurat dia bersama dengan keluarga yang ditanggung nafkahnya. Tidak ada kelebihannya yang bisa dipakai untuk berhaji. Baik. Tidak ada dana, harta, kelebihan harta, dana untuk beli tiket kendaraan ke Makkah pulang pergi. Au badanian bi an kana syekhon kabira. Nah, anda tadi menyebutkan tidak ada pembeli tiket untuk yang jauh seperti kita kan prakteknya pakai pesawat ya. Nah, namun untuk yang di sekitar di Arab Saudi sana ya, kalau di zaman dulu pakai unta sudah bisa. Nah, yang bersambut daratannya pakai mobil. Dia tidak punya kendaraan pribadi. Mobil pribadi misalkan untuk dia kendarai. Yang bisa mengantar dia ke Makkah pulang pergi. Nah. Ini terkait dengan rohilah kendaraan ya. Kemudian au badaniyan bi an kana syekhon kabiran au maridan wala yatamakkanu minar rukubi wa tahammuli masyaqqis safari, atau dari tidak ada kemampuan dari segi jasmani. Jadi perhatikan ya, ini di klasifikasi ini. Pertama tadi fa ghairul mustati'i, yang tidak mampu malian dari segi harta. Dua tadi yang disebutkan. Ya, tidak punya kelebihan harta ya. Dari untuk memenuhi kebutuhan dia dan orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Nah, tidak cukup, tidak ada lebihnya. Atau tidak ada kendaraan. Tayyib. Au badanian, yang kedua, atau tidak mampu dari segi jasmani. Yakni boleh jadi malian dari segi harta mampu. Hartanya banyak, melimpah, Masya Allah. Banyak kelebihan hartanya. Tercukupi kebutuhan dia dan orang yang ditanggung nafkahnya. Nah, banyak kelebihannya. Mampu dia dari segi harta. Tetapi tidak mampu badanian dari segi jasmaninya. Bagaimana itu? Bi an kana syekhon kabira. Ya. Dikarenakan dia seorang syekh. Yang dia seorang orang tua, yang sudah tua. Nah, yang sudah tua renta, fisiknya sudah tidak mampu. Au maridun, atau dia sakit. Masih muda tapi sakit. Usia tuanya atau sakitnya ya, menjadikan fisiknya lemah, jasmaninya lemah. Wala yatamakkanu minar rukubi, dan dia tidak mampu untuk berkendaraan. Tidak mampu berkendaraan, menempuh perjalanan berkendaraan menuju Makkah. Wa tahammul masyaqqis safar, dan tidak mampu menanggung beban beratnya safar. Ya. Karena safar itu qit'atun minal adzab, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potongan dari siksaan, tersiksa orang dalam safar. Berat. Nah, banyak kesulitan yang dihadapi. Ini sudah tua, fisik lemah, sakit, tidak mampu. Atau kana at-tariqu ila al-hajji ghairu amin. Jalur perjalanan, jalan menuju haji, menuju Makkah tidak aman. Tidak aman untuk ditempuh, untuk dilewati. Kan yakuna bihi qutta'u turukin. Kan yakuna bihi qutta'u turukin. Seperti halnya di jalan menuju Makkah ada gerombolan perampok yang menghadang di jalan-jalan. Ya. Para penjahat perampok. Au wabaun, atau ada wabah. Ada wabah yang menyebar sepanjang jalan. Ya, jika dia melewati itu bisa terkena. Au ghairu dzalik, atau selain dari itu yang disebutkan, mimma yakhaful hajju ma'ahu 'ala nafsihi wa malihi. Dari hal-hal yang ditakuti, yang dikhawatirkan oleh orang yang berangkat berhaji, ya, yang bisa menimpa dirinya, membahayakan dirinya, keselamatan dirinya, ya, dan hartanya. Jadi dari segi jasmani, ya, saya jelaskan tadi, jadi sebenarnya dari segi harta mampu. Tapi perhitungan dari segi jasmani tidak mampu karena hal-hal tersebut. Tayyib. Fa innahu la yajibu alaihi al-hajju hatta yastati'a. Maka sesungguhnya tidak wajib atasnya berhaji sampai dia mampu. Ya, suatu saat Allah mudahkan rezekinya, lancar usahanya, berkembang usahanya, ya, penghasilannya bertambah, suatu saat jadi kaya misalkan, punya harta yang cukup untuk dia dan keluarganya yang ditanggung nafkahnya, ada kelebihannya. Artinya dari segi harta dana sudah mampu, maka saat mampu berarti wajib. Nah, kalau dia ketika itu mampu harta tetapi sakit, ya, tunggu sampai sehat. Jika memang ada harapan sembuh, ketika sehat nanti berarti mampu berangkat. Khawatir keselamatan dirinya dan hartanya di jalan, karena jalan yang tidak aman, jalur tidak aman dan seterusnya dijelaskan tadi. Ketika sudah aman untuk dilewati, berarti mampu, berarti berangkat. Begitu. Naam. Wa qad qala ta'ala, sungguh Allah SWT telah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah SWT tidak membebani suatu diri, suatu jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Wal istita'atu minal wus'i alladhi dhakarahu Allah. Al istita'ah, kemampuan, termasuk dalam kategori al-wus'i, ya, yang disebutkan oleh Allah Ta'ala, illa wus'aha, kemampuan, Allah tidak membebani suatu diri kecuali sesuai kemampuannya. Tayyib, kesanggupannya. Wa minal istita'ati, selesai ya sampai di situ. Kemudian tambahan penjelasan, wa minal istita'ati fi hajjil mar'ah. Dan termasuk dalam kategori mampu berhaji terkait hajinya seorang wanita fi hajjil mar'ah, wujudul mahrami alladhi yurafikuha fi safaril hajj, adanya pria yang merupakan mahram dia yang mendampinginya, menemaninya menempuh safar perjalanan untuk berhaji. Kenapa? Li'annahu la yajuzu laha as-safaru lil hajji wa la li ghairihi biduni mahram. Karena tidak boleh bagi seorang wanita melakukan safar untuk berhaji, dan tidak boleh safar untuk selain haji, safar apapun. Haji adalah safar menuju haji adalah ibadah, safar ibadah, safar ta'ah. Apalagi hanya safar mubah, safar yang sifatnya boleh. Ya. Tidak boleh bagi wanita melakukan safar biduni mahram, tanpa didampingi oleh mahram, laki-laki yang merupakan mahramnya. Tayyib. Mahram itu yang sudah baligh. Yang sudah baligh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhiri an tusafira safaran yakunu thalathata ayamin fasa'idan illa wa ma'aha abuha aw ibnuha aw ibnuha aw zawjuha aw akhuha aw dhu mahramin minha. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi seorang wanita, tu'minu billahi wal akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, an tusafira, melakukan safar, safaran yakunu thalathata ayamin fasa'idan, safar yang ditempuh 3 hari 3 malam atau lebih. Ya. Maksudnya yang termasuk dalam kategori safar. Illa wa ma'aha, kecuali bersama dia mendampinginya abuha, ayahnya. Aw ibnuha, atau putranya, yakni putranya yang sudah balik. Aw zaujuha, atau suaminya. Aw akhuha, atau saudara laki-lakinya yang sudah balik. Aw dhu mahramin minna, atau mahram lainnya. Ya. Pamannya, keponakannya. Intinya mahramnya. Tayyib. Hadisnya riwayat Muslim. Wa liqali sallallahu alaihi wasallam lirajul alladhi qala, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang pria dari kalangan sahabat yang mengatakan kepada Nabi, inna imra'ati kharajat hajjatan. Dia mengatakan kepada Nabi, sesungguhnya istriku keluar safar untuk berhaji. Wa innik tutibtu fi ghazwati kada. Dan sesungguhnya saya sudah tercatat, ya, dalam catatan militer untuk berangkat berperang, perang demikian. Sudah dicatat sebagai salah satu prajurit, ya, yang harus berangkat berperang. Berarti sudah ditunjuk, sudah ditentukan, sudah dicatat. Wajib berangkat. Tetapi apa kata Nabi? Intaliq fahujja ma'aha. Pergilah kamu. Fahujja ma'aha, lantas berhajilah bersama istrimu. Berarti itu lebih wajib mendampingi istrinya. Tidak boleh dibiarkan berangkat sendiri berhaji tanpa mahram. Hadits ini muttafaq alaih. Jadi wanita yang tidak punya mahram pendamping untuk berhaji berarti tidak mampu berhaji, berarti tidak terkena kewajiban berhaji. Jangan memaksakan diri. Haram seorang wanita safar tanpa mahram berdasarkan hadis-hadis yang sahih, diantaranya yang telah kita dengar di sini, kita baca di sini. Kemudian di akhir pembahasan ini, fa idza hajjat biduni mahramin, apabila wanita itu berhaji memaksakan diri berhaji tanpa mahram pendamping, fa hajjuha sahihun, hajinya sah, wa takunu athimatan, dan dia berdosa karena safar tanpa mahram. Tapi hajinya sah karena mahram pendamping bukan syarat sahnya haji. Mahram pendamping bukan syarat sahnya haji. Jadi hajinya tetap sah. Tetapi dia salah. Dia berdosa, melanggar larangan Nabi SAW yang mengharamkan wanita safar tanpa mahram. Bisa dipahami? Barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Jazakumullahu khairan. Faddalu. Subhanallah. Bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.